Aisha, romantisnya cinta dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah bayu lari-lari, selalu bersama hingga ujungnya kau di samping Rasulullah. Bye. 나 참 너무 무릎